Nah, sehingga kita juga minta maaf kepada jamaah buku-buku yang semula ada di dalam perpustakaan kita keluarkan, sehingga sedikit mempersempit daripada ruang majelis ini. Tapi mudah-mudahan ini semua akan menjadi hikmah buat kita. Jadi bagi kaum ibu, silakan masuk saja ke rumah, bisa di lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai paling atas sekali. Untuk itu kita sampaikan permohonan maafnya. Nah baiklah, untuk tidak membuang waktu, pada kesempatan hari yang berbahagia ini perlu kita informasikan bahwa negara Republik Indonesia ini hampir 80% kekayaannya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dan ironisnya, di negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini, dari 80% yang menikmati kekayaan Indonesia tadi, 90%-nya adalah non-muslim. Mereka memiliki berbagai aset yang ada di negeri ini. Mereka menguasai berbagai macam lahan yang ada di negeri ini. Dan tidak sampai di situ, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka mampu untuk membeli partai, membeli suara rakyat, mengatur bagaimana proses pembuatan undang-undang dan aneka ragam peraturan yang menguntungkan mereka, yang berpihak kepada mereka, yang merugikan rakyat kecil. Karena itu perlu ada terobosan dari umat Islam, bagaimana kita mengembalikan kekayaan yang ada di republik ini agar bisa dinikmati oleh mayoritas penduduk negeri ini, yaitu umat Islam. Bagaimana kekayaan itu tidak beredar hanya di segelintir orang saja? Bagaimana kekayaan negeri ini bisa merata dinikmati oleh setiap rakyat Indonesia? Nah karena itu sekali lagi perlu ada terobosan-terobosan dengan kekuatan persatuan-kesatuan kita agar kita merebut kembali semua aset dan lahan yang ada di negeri ini agar kembali ke tangan rakyat yang mayoritas adalah umat Islam. Tentunya terobosan yang harus kita lakukan bukan sekedar mimpi di siang bolong, bukan hanya sekedar sesuatu yang utopis, bukan hanya sekedar wacana untuk dibicarakan di sana di sini, tapi perlu ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh umat Islam untuk merebut kembali negeri ini, saudara. Nah, karena itu kami lihat Al-Ustaz Al-Haj Yusuf Mansur, tanpa banyak bicara, dalam beberapa tahun terakhir ini melakukan terobosan-terobosan tersebut, saudara. Walaupun hasilnya belum maksimal, walaupun hasilnya belum mencapai sebagaimana yang kita harapkan, tapi sudah sangat luar biasa. Dalam waktu yang singkat, beliau mampu melakukan terobosan-terobosan tersebut. Karena itu beliau kita undang ke tempat ini untuk bisa memaparkan kepada kita, berbagi informasi, untuk menambah ilmu kita, apa yang telah beliau lakukan selama ini untuk membeli kembali Indonesia. Dan saya salut bagaimana beliau seorang ustadz muda, yaitu punya keyakinan yang begitu tinggi, melakukan terobosan dengan optimis yang tinggi untuk membeli negeri ini. Bagi sebagian orang mungkin mustahil, bagi sebagian orang mungkin mimpi di siang bolong. Tapi beliau bukan sekedar wacana, bukan sekedar menjual mimpi. Nanti kita dengar bagaimana beliau dengan timnya akan memaparkan kepada kita semua. Nah, mudah-mudahan ke depan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi kita semua. Nah, karena itu kita minta coba tim majelis daripada markas syariat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pastikan yaitu layar yang di depan juga ikut nyala. Nah, di sini layar depan sana supaya yang ada di luar sana juga bisa untuk melihatnya. Nah, itu saja yang bisa saya berikan sebagai kata sambutan di tempat ini. Dan akhirnya sebelum saya akhiri, saya ucapkan juga selamat datang yaitu kepada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Kufri yang sengaja datang dari Surabaya hadir bersama kita di tempat ini. Beliau adalah salah satu daripada tokoh pengusaha habaib yang cukup sukses, dan mudah-mudahan nanti saat mendengar apa yang dituturkan oleh Kyai Haji Yusuf Mansur bisa mendapatkan ide-ide yang menarik untuk bisa ditularkan kepada umat Islam kesuksesan dan keberhasilannya. Di sini juga ada tamu kita datang bersama Abi, yaitu datang dari Batam, yaitu Haji Samsumir dan beberapa kawan-kawan lainnya. Mudah-mudahan semua mereka yang hadir tempat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja sebagai pembuka saya sampaikan. Akhirnya mari sama-sama kita serahkan yaitu acara pemaparan ini, presentasi ini kepada Al-Ustaz Al-Haj Yusuf Mansur hafizahullahu taala wa ra'a bersama timnya. Falyatafaddal. Shallu 'alan nabi. Shallu 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa untuk guru kita Habib Rizik dan seluruh hadirin, para ulama, para kiai, para asatidz, pendar yang luar biasa. Saya sampai ngirim BBM ke istri saya. Sayalah masya Allah, lezat hari ini dapat makanan. Alhamdulillah. Para guru, para teman-teman semua dan semua yang mendengar siaran langsungnya, para tetua, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan mengawali kembali pengajian kita pada pagi hari ini. Lahabati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Dan bilang bismillah, bismillah lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita barakah ilmu di majlis ilmu pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah enggak usah ganti. Cukup ini. Bukan, oke, ya, siap. Saya merindukan, tentu saja sebagai seorang muslim, bagaimana Islam memimpin di negeri ini. Memimpin dengan the beauty of Islamnya, dengan kecantikan Islamnya. Yang sudah kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Seiring dengan saya belajar usaha, belajar bisnis, belajar dagang, saya mengamini kepentingannya adalah jangan sampai ada kemudian orang yang mempatenkan lalu kita menjadi sulit. Dari mic-nya atau dari mana? Masih starting. Baik, kita konsentrasi. Sambil mempersilakan kawan-kawan memperbaiki. Dulu saya berpikir bahwa ngapain juga itu? Apa pentingnya kita menguasai ekonomi? Terus kita ibadah saja yang benar. Insya Allah

Dia datang sambil dia punya paha ditutup sama bakya. Saya bilang, buka. Nah, ya. Pisang malu Ustaz ya. Kenapa kabur? Ustaz, pakaiannya begini. Saya bilang, kenapa pakai begini? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Lagi ini kan restoran namanya nama Sunda. Kenapa jadi begini? Kalau Sunda makan pakai kebaya, pakai apa gitu kan. Ini wajib pakai ini Ustaz. Masya Allah. Saya makin ke dalam, makin kayak diskotik tuh. Padahal tuh siam. Di restoran yang bernama Sunda. Waduh. Nah kalau yang ini nih asli beneran. Yang ini asli beneran. Saya yang punya kisah yang ini. Datang ke dalam, malah datanglah ketuanya ke saya. Ustaz, sekalian Ustaz datang nih. Di sini gak boleh sholat Jumat. Wah, wow, berarti bukan isu dong. Siapa juga memang yang mau perang. Tapi kalau begini kan judulnya ngajak perang. Bisa jadi galak nih. Ya ke bawah suasana. Ke bawah suasana begini memang. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Ke bawah suasana udah. Tapi tetap kalem. Saya dengerin. Oh gak boleh sholat Jumat. Masa sih? Ya gak boleh. Ya udah anterin saya ke pemiliknya. Pemiliknya tahu Ustaz datang gak mau keluar. Tetap saya datengin. Saya dari luar nih Pak. Ini hakon, wallah. Saya bilang, Pak keluar Pak, saya mau ngomong. Enggak, saya gak mau marah-marah. Mau saya pengen beli aja nih warung. Mau saya bayarin aja nih warung. Keluar Pak. Kalau gak keluar gue bilangin FPI lo. Beneran. Ani ngomong begini. Keluar, gua biang nepe lo. Keluar Pak, alhamdulillah sekarang udah pakai jilbab. Yang perempuannya laki-laki udah boleh sholat Jumat. Emang kudu bicara. Anak saya sakit. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, aneh berlebaran berapa lebaran yang lalu di rumah sakit. Tapi rupanya untuk mendengar juga kisah seperti ini. 3 tahun lamanya seorang perawat di sana tidak berjilbab. Lama-lama hatinya mati. Mula-mula dia sedih, nangis-nangisan, pelok-pelokan sama ibunya. Nggak apa-apa nak, kerja aja lu di situ. Sambil lu doa sama Allah, supaya Allah kasih lu kerjaan. Tapi Pak, kita juga sama-sama tahu, lama-lama kita menanggalkan itu. Lama-lama kemudian kita terbiasa. Tapi begitu saya muncul, bibit-bibit ilahiyah itu muncul kembali. Ada Ustaz. Dia nanya saya, Ustaz, apa saya mesti pindah aja ya ke rumah sakit Pertamina? Kenapa emang kalau di rumah sakit Pertamina boleh pakai jilbab Ustaz? Gajinya sih emang lebih rendah, setengahnya dari di sini. Di sini enggak boleh Ustaz. Masa sih? Iya sudah ngomong Ustaz. Katanya boleh. Boleh. Boleh pakai jilbab, tapi lu pindah ke bagian genset. Enggak lewatan. Bukan main gue bilang. Ini beneran omongan nih, gue gak bohong nih. Wallahi ini omongan dia. Kita boleh pakai jilbab, tapi bukan di bagian yang kayak begini. Di bagian genset, prihatin saya. Apakah kita tidak bisa beli rumah sakit? Apakah kita tidak bisa membuat rumah sakit? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita banyak. Bikin mesusah kali enggak, beli aja udah enak. Kita kumpulin pagi jam 10 kita beli. Kumpulin pagi jam 10 kita beli. Kalau emang kita pakai pulsa. Kenapa saya diriin VSI? Yang alhamdulillah tadus binikmah, Masya Allah seluruh pengurus-pengurus dari FPI. Hormatan banget buat saya. Udah masuk menjadi anggotanya VSI. Ini berangkat dari pemikiran sederhana, kalau emang bakal beli pulsa juga, kenapa enggak rame-rame ngediriin perusahaannya? Kalau emang beli juga. Nih nyata nih Pak, kemarin saya ngirimin beasiswa buat anak-anak yang sedang sekolah di Jordan. Ini nyata. Saya kirimin duit 50 juta rupiah. Buat kira-kira 20 anak yang lagi sekolah di Jordan. Tanpa saya sebut nama perusahaannya apa, Bib, anak kirim 50 juta. Ini ada biaya administrasinya sebesar 2.208.440 rupiah. Lima puluh juta rupiah. Allah Karim. Pengetahuan seperti ini tidak kita ketahui. Ngirim 50 juta kena casnya 2,2 juta. Ngirim 50 juta nih kena cas 2.200.000. Anda tahu tidak? Satu tahun remiten di Indonesia ini

pengusaha beli-beliin tuh tanah Betawi. Ayo, siapa tuh yang ngusir? Kan kalau lu gak nabung, gak ada tuh duitnya. Tapi biiznillah, karena kita baik sangka, itu untuk negara kita bantu. Cuman pertanyaannya, masa iya sih kita juga gak boleh ngumpul? Masa iya sih kita juga gak boleh bersatu? Masa iya sih kita kemudian tidak boleh menikmati sedikit dari seluruh peluang yang ada? Insyaallah Zainzillah. Biiznillah. Saya rindu malah ada satu Jumat begitunya. Panitia lagi kebingungan. Ini udah pada dibeli-beli nih, duit Jumat masih banyak nih. Mau beli apa lagi? Ada jamaah yang nyaut. Beli Madrid aja. Beli Barca sana. Beli klub bola, Beb. Beb Musin gak ngerti apa. Beli Barca sana. Namanya ganti jadi Berkat. Lionel Messi begitu turun kaosnya FPI. Bukan main, gue bilang. Disiarkan internasional kaos bolanya FPI. Messi dipanggil, Messi sini. Lu pakai peci putih ini. Kenapa aneh mesti pakai peci putih? Aneh yang punya klub yang macam-macam. Ketika Qatar beli, dia boleh ganti pakai Etihad. Boleh ganti pakai Etihad. Loh, kita boleh juga pakai apa aja ya. Munculnya Simpro, Tamburan. Itu banyak bos, kita banyak. Santri-santri Kiai Abi Tamrin, santri-santrinya Abi Rizik, berangkat sono. Pergi, berangkat ke Boeing. Amerika sono. Ucap tuh. Selamat morning, sir. Jangan good morning, selamat morning. Harus ada unsur lokalnya. Jangan semuanya asing. Enggak boleh good morning. Minimal harus selamat morning atau good pagi. Please open the pintu, kira-kira begitu. Yeah. Jangan semuanya asing, harus ada kitanya dikit. Kita boleh dan harus membuka diri untuk warga asing, negara asing. Kenapa kita warga dunia? Entar kita enggak boleh juga ke sana. Tapi kita mesti pintar supaya kita setara. Salaman enak. Santri berangkat nih ke sono ke pabrik Boeing. Diterima nih santrinya Alihya, santri Darul Quran, santri FP diterima. Tiga orang nih anak-anak kecil. Santri. Ini ada apa ini pada kesini? Mau studi banding? No. Mau beli pesawat atau? Bule bingung. Emang duit kamu berapa? Dia keluarin dah tuh duitnya. Mana lecek lagi. Alihya bawa duit ya satu madrasah nih ada 2 juta gitu. FPI ini dengan anak-anak mudanya ada 3 jutaan. Kumpul 10 juta. Ini si Bule ngetawa. Kamu mau beli pesawat dengan 10 juta ini. Ya ini baru DP, di belakang kita ada 20 juta pelajar. Di belakang kita ada 20 juta pelajar siap kemudian patungan. Kita pengen tahu aja berapa harganya di sini. Ini jadi uang muka. Saya titip salam tuh sama santri-santri. Bilangin sama tuh Bule, jangan sampai Yusuf Mansur yang datang. Sebab kalau Yusuf Mansur yang datang, ketika ditanya, Mister, what kind of tipe, ya, pesawat yang situ mau beli. Saya bilang, salah sir, saya mau beli pabriknya. Ya, kalau Yusuf Mansur yang datang, kita gak main pesawat lah, kita beli pabriknya. Kita gak usah risau dengan Suzuki, beli aja langsung pabriknya. Kita gak usah risau dengan Toyota, kita beli aja pabriknya. Bisa, sangat bisa. Anda tahu jumlah iPhone yang beredar di Indonesia? Jumlah Samsul yang beredar di Indonesia tahu? Nih Samsul nih. Samsung. Berapa coba? Berapa juta BlackBerry? Lu kaliin tuh coba. 1.300 karyawan-karyawati kami. Kayak Sodri. Bip Sodri saya kumpulin. Bip Musin saya kumpulin. 1.300 karyawan-karyawati saya punya warung steak. Saya punya warung steak and shake dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada 70 cabang kurang lebihnya, 1.300 karyawan. Kita kumpulin. 1.300 karyawan kita kumpulin, kita tanya atu-atu. Woi. Ada duit berapa kamu? Ditanya duit berapa dijerit. Dikit Ustaz. Ini berapa? Paling 200. Jangan nyebut paling.

emak lu bakal ngomel kalau lu jual enggak ada judulnya. Kalau lu jual ada judulnya, insyaallah enggak. Motor apaan? Scoopy, Ustaz. Berapa tuh Scoopy kalau dijual? Bangsa 10 dapat, Ustaz. Oke. Berarti ente punya 15,2. 15.200.000 ente punya. Kalau hitungannya semua karyawan rata-rata sama, maka dikali 1.300 orang, itu sudah berkumpul 19.760.000.000. Saat saya dikaruniai oleh Allah SWT pemikiran seperti ini, cabang-cabang kami belum dibilang terlalu banyak. Tapi begitu kami encourage setiap karyawan, kita motivasi setiap kemudian karyawati kita, jadi banyak. Jadi banyak. Jadi banyak. Suatu saat kita main golf. Ya sepukul-pukulnya lah. Ya, nyamain aja sama mereka begitu. Tapi walai seminhub. Cuma pengen tahu. Suatu saat ada maskapai penerbangan pengen dijual sahamnya. Saya nanya, kenapa sih dikit-dikit jual saham? Kenapa sih dikit-dikit jual saham? Dikit itu perlu modal. Berapa sih modal yang mau diambil? 4 triliun. Kenapa enggak nawarin ke penumpang? Kenapa enggak nawarin ke jemaah umroh? Jemaah umroh itu setiap tahun 1 juta. Jemaah umroh tiap tahun 1 juta. Tapi tanya Habib. Kalau mereka kemudian berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, duduknya di mana? Karena penuh, duduknya pada ngemper di bawah. Nih lihat ya, lihat ya. Ini saya Yusuf Mansur nih. Bukan tamunya, umpama ada orang namu ke saya. Dan dia bukan tamu Allah, dia tamu saya. Bayangkan saudara, dengan pengetahuan sedikit saja bahwa orang insya Allah menghormati Yusuf Mansur, dia lakukan itu. Dia datang ke lounge eksekutif manapun. Dia masuk nih ke lounge eksekutif manapun. Kemudian dia bilang begini, Mbak, maaf, saya disuruh Yusuf Mansur nunggu di sini. Ini bohong nih orang. Ini orang bohong nih. Tapi karena nyebut nama saya disuruh Yusuf Mansur nunggu di sini. Apa kata si petugas lounge? Nggak ditanya kartunya, nggak ditanya duitnya. Iya, masuk-masuk. Tunggu. Bayangin coba, tamu Allah nggak begitu. Tamu Allah nggak begitu. Jangan dipakai ya. Yang begini jangan dipakai, udah tahu, mereka udah tahu. Eh bohong, gue dengar, gue kan hadir. Ada yang teman kemudian di stop polisi. Begitu buka kaca, dia bilang, ini udah telat nih, mesti jemput Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Yusuf, udah pulang, sana jalan. Titip salam. Nih nyebut Allah, gak laku. Duyuful Rahman, gak laku. Gak ada spanduknya, gak ada apa-apanya. Padahal jumlahnya 1 juta setahun. 1 juta setahun. Duitnya tuh paling kurang 25 triliun. Puyong-puyong tuh yang mikirin duit. Padahal ini kontrakan mau pada bayar. 25 triliun tuh duit. 1 juta, bos. 1 juta. Tapi kita launch eksekutif for umrah, gak ada. Pesawat sendiri, gak ada. Bus enggak ada, halte enggak ada, kali tempat duduk itu enggak ada. Sama sekali enggak ada. Udah gitu kita masih harus menanggung malu. Begitu delay, orang pada ngaprak di mana-mana. Apa kata orang lain? Apa kata umat lain? Nih, orang umroh nih ngalangin jalan. Bukan ngalangin jalan, tempat ya enggak ada. Coba andai kita bersatu. Masya Allah, kita terbang adem dengan pramugari yang pasti dia muslim-muslimahnya. Saya pernah loh pak, naik pesawat, kemudian co-pilotnya dari Korea, pilotnya juga dari asing. Apa saya bilang, Masya Allah ya, bawa 300 orang nih. Belum tentu bismillahnya ya, pasti gak ada bismillah orang-orang lain. Saya bilang kita harus jadi rahmat buat yang lain, tapi kita pastikan hak kita ini benar. Hak kita ini mesti benar. Kalau kita mau benar, ya kita pegang. Kita pegang. Ini yang penting, bos. Gak banyak cakap, kemudian patungan usaha saya dirikan. Tanpa pengetahuan saya terhadap administrasi, tanpa pengetahuan saya tentang hukum keuangan di Indonesia, alhamdulillah, saya ditegur. Dan rasa hormat saya buat pemerintah, alhamdulillah pemerintah memberikan sanksi buat saya, sanksi edukasi. Alhamdulillah saya masuk tambah pintar dikit nih.

200 ribu, ada bank asing punya orang luar, itu cuma 30 ribu nasabahnya. Kita 200 ribu. Cuma 30 ribu. Kita 200 ribu. Kebayang gak tuh? Kalau semuanya dipindahin begitu. Terus jual-jualin dulu motornya. Jalan kaki sini. Ke Petamburan. Sebentar aja, gak lama. Sebentar, aneh gue dulu begitu. Mundur bentar, jebret, sedekah, maju lagi, udah maju. Jangan dipegangin, motor tua dipegangin. Nih, siapa? Siapa yang rajin servis berkala? Alah, gak ngaku. Ente bodoh. Kalau servis berkala itu menunjukkan tidak pernah ada kemajuan. Sampai 36 itu kolom terpenuhi. Berarti kan gak ada kemajuan, motor itu melulu. Jangan, jangan dipenuhin. Sedekahin aja udah. Insya Allah berantem loh bini. Gue udah bilang jangan ke FPI. Hari ini usung Mansur yang ceramah. Bahaya. Kalau pergi-pergi jangan bawa kunci motor. Kalau emang mau pakai motor juga parkir tempat yang jauh. Wah kacau emang. Amok gue seuzonnya tinggi bener. Hari ini aman. Kita gak bicara sedekah. Aman. Duit ente aman. Tapi aneh mau ngasih tahu. Move. Bergerak. Move on. Bergerak. Tapi kalau bergerak sendiri, Ji, duit cepet lo bisnis apaan? Lo yang mau bergerak sendiri nih, 100 ribu rupiah, mau bisnis apaan? Insya Allah sih, di tangan orang yang kreatif, jadi apaan tahu. Tapi kan satu dua orang yang begitu. Tapi nih, kalau 200 ribu anggota FPI, masing-masing 100 ribu, 20 miliar, bos. Jangan masalah-masalah aja sekarang. Patungannya sekarang mulai. Hari ini kita langsung rapat. Amat pengurus FPI. Bulan depan langsung kita umumkan. Indonesia mindain tabungannya ke koperasi FPI. Jadi begitu kita kemudian berangkat ke hotel yang macam-macam. Bukan bawa pentungan, bawa duit. Gue udah bayar nih hotel. Lu keluar. Gue udah bayar. Insya Allah. Ya kita pakailah ilmu mereka juga. Kita pakai ilmu mereka juga. Insya Allah. Kita pakai. Insya Allah. Insya Allah. Gak kebayang bu. Ada berapa emas di tangan ibu semua. Hari ini. Pagi ini. Lantai 1 sampai lantai 3. Andai kemudian kita mau nyopotin emas-emasnya para istri kita. Tambang emas mana yang tidak bisa kita akuisisi? Tambang emas mana yang tidak bisa kita kuasai. Insya Allah selalu ada cara untuk membeli ulang Indonesia. Dengan doa diantaranya. Dengan kita memperbaiki ibadah diantaranya. Sehingga Allah tidak menguasakan pada orang lain. Dan salah satu ikhtiarnya adalah. Dengan kita berjamaah. Itulah cara kita membeli kembali. Ulang Indonesia yang kita cintai. Saya hakul yakin Pak. Hakul yakin. Ada satu. Ini udah mendekati akhir ya. Tausiah saya sudah mendekati akhir. Ini semacam motivasi saja. Kita tidak bicara teknis. Kita tidak bicara teknis. Hanya motivasi saja. Ketika ada satu pabrik dapat dana kredit 1 triliun. Sesungguhnya pabrik itu pun menjaminkan 26 ribu aset karyawannya. Sebagai salah satu yang menjadi tolak ukur pertimbangan. Untuk cairnya 1 triliun itu. Padahal sesungguhnya. Bila 26 ribu karyawan itu pabrik, mereka bersatu, ngasih masing-masing 20 juta, maka setengah triliunnya gak perlu mencari dari luar, tapi dari pabrik. Dan memang Pak, memang. Karena kita tidak mengetahui, kita tidak belajar, makanya sakit jadi orang bodoh itu sakit. Saya ngerasain jadi orang bodoh. Ngerasain itu. Gak enak jadi orang bodoh. Dijajah melulu. Perlu pinter. Salah satu pinternya juga kuasain itu ilmu ekonomi, ilmu dagang. Insya Allah Allah merahmati kita. Kita bersatu, kita lihat lagi lahan orang, hotel orang, pabrik orang. Kemudian kita rapatkan barisan. Insya Allah. Coba iseng. Tanya sama teman. Yang satpam, yang security, yang buruh. Tanya sama mereka. Maaf. Jawaban adalah jawaban kita semua. Kamu ada duit berapa di bank? Walah, paling 1 juta. Gitu. Kata teman kita yang bekerja, buruh, jawabannya begitu. Paling 1 juta.

kakak kejar lagi dananya. Tapi bukan sesuatu yang muskil. Insya Allah sesuatu ini yang kata Habib tadi di awal, ini sesuatu yang bukan utopis, tapi sesuatu yang makul, yang insya Allah masuk di akal. Untuk bicara pembuktiannya, kita gak usah banyak ngomong. Kita gak usah banyak ngomong. Bulan depan, mudah-mudahan koperasi FPI jadi dah. Habis itu, kita bawa dah tabungan kita. Kita pindahin ke koperasi FPI, kalau emang gak percaya ke koperasi Merah Putih. Dan gak ada urusannya juga saya. Sama aja insya Allah. Nanti kan tinggal merger aja udah. Antara koperasi Merah Putih dengan koperasi FPI, insya Allah tinggal merger. Kita berangkat lagi koperasi Muhammadiyah, kita berangkat lagi koperasi NU, kita berangkat lagi koperasi Al-Wasilah, kita berangkat lagi koperasinya Persis, kita berangkat lagi koperasi mana-mana, kita berangkat. Bikin tuh menjadi satu kapal-kapal kecil menuju kapal besar. Allahu Akbar. Saya membayangkan Pak, suatu saat Presiden Amerika Serikat nyuratin Habib Rizik. Suatu saat, Beb minta waktunya dong. Begitu nih kata Obama. Habib jawab, ngapain? Meminjam duit. Obama minjam duit coba, gimana ceritanya? Ente jangan salah, jangan salah. Emang Amerika gak punya pinjaman? Loh, dibohongin loh. Amerika punya banyak pinjaman. Sama Cina aja banyak uang. Makanya tuh Cina gak pernah bisa ditundukin sama Amerika. Pinjamannya banyak. Insya Allah kita bakal datang deh kemarin. Habib Rizik tinggal ngomong, lo ngadep mau Yusuf Mansur sana. Kalau kata Yusuf Mansur kasih-kasih, kalau enggak. Nah kita bilang dah, sorry, gak bisa. Gak bisa. Aneh mau sedekah aja, nanti gak usah minjem sedekah. Itu sedekah sama Amerika gak banget. Kita banyak. Kita banyak. Ucapin coba, kita banyak. Kita banyak. Kita banyak. Insya Allah. Kita banyak, Pak. Ini kelebihan kita ini yang harus kita syukurin. Tinggal di switch. Shup. Tinggal di switch dong. Udah selesai. Udah selesai. Kemarin saya berangkat ke Taiwan. Allah, 250 ribu orang di sana. Kebayang sama aneh. Udah pasti dah tuh 250 ribu transaksi. Aneh mau udah ngitung terus nih kerjaannya. Ini bukan apa-apa, bos. Emang kerjaannya kita ngitung. 250 ribu transaksi berapa itu ya? Gila. Berangkat lagi ke Korea besok nih awal bulan. Di Korea 150 ribuan lagi orang. Berangkat lagi kemudian ke Hong Kong. Di Hong Kong ada 150 ribu orang. Empat negara saja udah 700 ribu orang. Pak, kalau transaksi itu berapa? Allah. Dah jangan banyak cakap. Kita jangan banyak cakap. Yang satu ini kita jajal. Kita seru teman-teman bersedekah. Kita seru kemudian teman-teman berinvestasi. Kita seru teman-teman berderma. Tapi kita seru juga teman-teman berdagang. Kita bilang nih, apalagi nih untuk memenuhi Indonesia mah gampang banget. Sebenarnya nih ya, menyelesaikan problem Indonesia ini. Setahun tuh kelamaan. Setahun kelamaan bos. Kelamaan. Kita pengen ngomong nih sama presiden siapa gitu yang nanti kepilih gitu. Kelamaan setahun mah. Cukup sebulan aja selesai Indonesia. Sebulan selesai Indonesia. Gimana caranya? Suruh kemudian masyarakat bayar di muka. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Ya Habibana, Indonesia sudah membayar duluan di muka. Ibu-ibu tuh pada punya deposit untuk bayar pulsa listrik. Mahasiswa-mahasiswa pada nyimpen kartu pulsa sewaktu-waktu jaga-jaga pulsa habis, betul? Tinggal digesek, betul? Ini kalau cara deposit, teknologi deposit sederhana saja. Indonesia deposit duluan, cung. Selesai udah Indonesia. Punya utang selesai. Ane udah hitung tuh, 3.300 triliun. Utang selesai sudah. Apalagi kan utang gak mesti harus langsung dibayar. Di leverage dulu. Nih contoh nih, contoh nih. Kalau ente ikutan sama Ane, beli Best Western. Nih contoh. Best Western tadi berapa? 140 ribu per orang. Iya. Kita hitung lah, kita hitung lah. 140 miliar. Dibagi 1 juta orang. Dibagi 12. Nah, cuman 11.666 perak. Ente tahu gak? Ketika ente ikut sama Ane, bayar 11.666 yang nanti lewat koperasi FPI, emang ente beli berapa hotel? Patungan berapa hotel? Coba,

yang warna kuning-kuning tau. Tahu gak tuh taksinya punya siapa? Itu bukan punya pemerintah, bukan punya juga pengusaha orang, bukan. Itu punya perkumpulan yang kayak di sini mah koperasi. Ngumpul, jadi punya taksi. Sampai sekarang tuh, cap-cap yang kuning itu. Insya Allah, mudah-mudahan lah ya, kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat begitu Anda duduk di pesawat yang membawa Anda umrah, Anda mendengar kalimat itu, selamat datang di pesawat Anda sendiri. Kita mau mengatakan seperti itu di negara kita. Ahlan wa sahlan fi baldatina hadza Indonesia. Selamat datang di negeri kita Indonesia. Sekarang negeri kita bukan? Tahu dah. Dibilang bukan, iya, dibilang iya bukan. Aneh makan kue ini kayak begini nih, aneh makan kue nih di satu acara. Begitu makan kue apa? Kata teman aneh, Mas Otot. Sat, kita makan kue impor. Ente makan kue impor, aneh bilang kue impor dari mana? Ini kan kue kita. Masa kue impor? Iya Ustaz, coba lihat tepungnya, impor bukan. Coba lihat gulanya, impor bukan. Coba lihat garamnya, impor bukan. Ente masak kue pakai air kan? Iya pakai air. Tengok airnya, punya siapa? Impor bukan? Iya Allah. Punya kita mana? Kita jadi bangsa aborigin di negeri kita sendiri. Tapi masih ada waktu. Masih ada waktu. Niatnya lurusin, niatnya benerin. Bukan pengen kita jadi berkuasa. Pengen ngamanin hak kita. Am hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kemudian kita menjadi rahmat buat orang-orang lain yang tidak seakidah dengan kita. Gak apa-apa. Kita lindungin sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kita melindungi mereka semua. Insya Allah. Hada dari saya, ini dari saya, Habibuna. Mudah-mudahan ini melecut sedikit Indonesia berjamaah, ekonomi berjamaah, ala kulihal tentang VSI dan lain-lain. Saya bilang sama teman-teman, tidak usah presentasi hari ini. Itu sifatnya nanti setelah ini saja. Jadi yang ini kita gunakan untuk nyamain persepsi, nyamain visi misi, nyamain semangat. Insyaallah mudah-mudahan besok apapun opportunity yang timbul di Indonesia, apapun peluang bisnis dan usaha yang timbul di Indonesia, itu enggak lari kemana-mana buat kita semua. Subhanakallahumma ya Allah, mudah-mudahan ini diridhoi oleh-Mu ya Allah. Engkau kasih kekuatan ya Allah. Engkau kasih petunjuk dari-Mu ya Allah. Agar kami bisa bersatu di dalam jalan-Mu yang benar, yang Kau ridhoi, bisa bermanfaat hidup kami semua ya Allah. Sisa umur kami bisa bermanfaat buat Indonesia, buat semesta alam dan seisinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih banyak. Saya ingin juga menyampaikan bahwa andai kita memegang ekonomi, kita enggak perlu risau yang memimpin negeri ini siapa. Enggak perlu lah. Asal kita megang ekonomi. Jangan sampai ekonomi enggak, politik juga enggak. Hal itu parah dah kita. Kalau perlu dua-duanya, politik iya, ekonomi juga iya. Alhamdulillah, kita beli ulang Indonesia. Saya Yusuf Mansur, jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahatil awtiyar tashdu fi layalil mawni wa tariqun nur yabdu بمعاني أحمدي. راحت الأخيار تشدو في ليالي المولد وطريق النور يبدو بمعاني أحمدي وطريق النور يبدو بمعاني أحمدي وطريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام أيهيا أمينا في بندنيا عبد المطلب كقعيا

موئي وفريق النور يبدو من معاني أحمد راحت الأضيال تشدو في ليال المولد موئي وفريق النور يبدو من معاني أحمد وفريق النور يبدو من معاني أحمد وطريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. Terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Haj Yusuf Mansur yang telah memaparkan kepada kita berbagai informasi, menambah wawasan dan membuka pola fikir kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau, memberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dan insya Allah ke depan kita bisa belajar banyak. Itu dari beliau bagaimana kita menyatukan potensi ekonomi umat, agar umat bersama bisa maju dan bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Insya Allah. Nah baiklah, sebelum kita dengarkan untayan mutiara nasihat sekaligus support untuk kita semua dari orang tua kita Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Hafidhahullah Ta'ala Wara'ah, maka saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini posko kemanusiaan Front Pembela Islam untuk pengungsi Sinabung masih tetap berdiri dan tetap berjalan. Karena 2 minggu yang lalu Sinabung sempat erupsi kembali. Yang masuk Islam bertambah menjadi 67 orang. Dan semalam posko FPI di tempat pengungsian Sinabung kembali mengislamkan 5 pasang suami istri. Berarti berjumlah 10 orang. Total semua yang sudah masuk Islam, alhamdulillah ada 77 orang. Jadi dalam 77 orang itu ada 22 pasang suami istri. Jadi gerakan ini akan tetap berlanjut. Aksi kemanusiaan akan terus kita galang. Dan dakwah untuk mengislamkan, yaitu orang-orang yang belum mendapatkan taufik dan hidayah, akan terus kita upayakan sambil terus memohon kepada Allah agar lebih banyak lagi yang mendapatkan taufik dan hidayah untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak siapa nama-nama yang sudah masuk Islam, bisa buka website FPI atau buka juga website pribadi saya. Silakan dibuka, di sana ada nama-namanya, lengkap dengan marga-marganya, lengkap dengan alamat-alamatnya, lengkap dengan foto-foto kegiatan pengislaman. Nah, jadi tolong didoakan agar apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita di FPI Sumatera Utara, insya Allah semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya juga ingin kita sampaikan dan ingin kita umumkan juga kepada segenap jamaah yang hadir di sini, bahwa kalau tadi Ustadz Yusuf Mansur bercerita soal koperasi, sebenarnya sejak 2 munas yang lalu, salah satu rekomendasi munas FPI adalah FPI diwajibkan untuk membentuk koperasi. Hanya saja sampai saat ini belum berjalan karena belum ada ahlinya. Nah, sekarang kebetulan ada Ustaz Yusuf Mansur ini. Nah, mudah-mudahan beliau bisa membagi ilmunya, bisa menggerakkan kita agar rekomendasi Munas FPI tersebut bisa terrealisasi dan bisa terimplementasikan. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Nah, baiklah, selanjutnya Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang akrab dipanggil Abi Tam. Fal yatafaddal. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, cukup barusan saya nyesek mendengar apa yang disampaikan sama Al-Ustaz Yusuf Mansur. Bahasa Sunda bilang ambek nyedek tanah ngabidek, artinya emosi, tapi tidak bisa apa-apa. Tapi tidak putus asa, tidak putus harapan dan tidak putus asa. Masih ada kesempatan besok hari Rabu. Ini saja yang kita pergunakan sekarang. Saya sengaja menyebarkan ini. Mudah-mudahan di sini sudah sampai. Mudah-mudahan nanti sampai sebelum pulang dan boleh fotokopi sampai ke semua yang lain. Yang penting-penting ini saya tulis di sini. Ingat, pemilu tahun ini bukan sekedar pesta demokrasi. Tapi pemilu tahun ini adalah pemilu perebutan kekuasaan antara umat Islam dengan kaum sekuler dan liberal yang ingin menghidupkan kembali ideologi komunis. Ingat, bukan main-main. Wallahi billahi taullahi, saya tahu sekali. Demi cinta bangsa dan tanah air dan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, mari kita sukseskan pemilu 9 April 2014. Jangan sampai tidak ikut memilih golput. Golput artinya pengecut. Haram. Sebab ingat, yang sedang diperbutkan sekarang 600 kursi di DPR. Lebih kurang 600 kursi. Yang sekarang 116 kursi sudah diduduki sama orang-orang yang sudah pro kembalinya PKI. Komunis. Ini sudah legal dan kita sudah tahu. Kita tidak ada lagi berjuang apa-apa. Menangkan besok. Menangkan besok. Partai Islam. Tidak ada pilihan lain. Haram hukumnya. Malahan mungkin murtad memilih partai yang dipimpin sama kuntilanak. Masih gak ngerti kuntilanak nih. Dan haram hukumnya memilih calon yang diusung sama kuntilanak. Kalau gak ngerti, lebih baik mati sekarang. Jadi besok tidak usah ragu-ragu lagi. DPR tingkat kota atau tingkat kabupaten, colok, cari. Coba yang sekarang jadi calon-calon, hampir 76% kafir. Dan kita gak tahu. Hanya diiming-iming saja. Dengar gambar-gambar yang gak benar. Jadi kalau umpamanya besok kita salah, yang 600 ini kita gak ikut nih. Orang Islam gak ikut. Artinya orang Islam bunuh diri. Sebab yang 600 akan diisi semua sama kafir dan segera akan muncul kembali komunis. Kalau besok pemerintah yang jadi presiden adalah orang yang pro komunis, maka berarti satu, pemerintah harus minta maaf sama PKI. Pemerintah harus minta maaf sama komunis. Dan pemerintah harus menghidupkan lagi Partai Komunis Indonesia. Dan sekaligus mengganti rugi kepada setiap orang PKI yang dulu. Sebanyak satu orang diganti sama pemerintah 5 miliar. Itu pemerintahan mereka. Tidak bisa ditawar lagi. Jadi kalau Ustaz Mansur tadi cerita hanya sekedar 60 rupiah, 5 miliar satu orang. Dan pemerintah gak akan susah. Dia bayar semua. Sebab apa? Dengan kembalinya PKI, satu, pemerintah memutuskan bahwa G30 SPKI adalah rekayasa Soeharto. Salah. Soeharto adalah pahlawan nasional. Soeharto berjasa. Kalau tidak karena Soeharto, enggak ngerti kita hari ini bagaimana. Diganti beberapa kali presiden, hampir semuanya eueuh otakan. Jadi semakin sadar bahwa besok kita harus menang. Kita harus menang, umat Islam harus menang. Kalau 5 partai berkoalisi, itu sudah kemenangan mutlak di atas awan. Umat Islam menang. Yang dikatakan tadi itu yang susahnya, yang nyesek itu. Yang nyesek itu sebab itu ketua-ketua DKM masing-masing ingin jadi bendahara. Sebab jadi kalau itu keropak dikasihin kepada Ustaz Yusuf Mansur, maka ketua-ketua DKM akan kehilangan mata pencahariannya. Itu yang dibayangkan. Makanya nyesek, gak mau. Dan emang hitungan-hitungan itu benar. Benar. Indonesia dibeli. Sekarang Indonesia sudah dijual kepada Cina. Dan yang lucu, orang Indonesia sekarang tidak boleh bilang Cina, harus bilang Tionghoa. Coba, Tionghoa itu artinya sebutan mulia, Tiong itu artinya dewa. Jadi pikir-pikir sama saya, kasihan nih, presiden mabok lagi. Kemudian, kalau kita tidak milih atau golput, maka suara kita akan diisi sama orang lain. Jangan lupa kita tidak datang ke TPS, kartu suara ini akan diisi sama yang lain. Dan dicolok menurut udel keinginan mereka. Maka permintaan berikutnya adalah minta kepada pemerintah supaya diputuskan PKI adalah pahlawan nasional. Maka seluruh TNI, ABRI dulu, ustad-ustad, kiai-kiai, dan mualim-mualim seluruh Indonesia yang pernah membenci kepada PKI, maka dia harus dibuang ke Nusa Kambangan. Siap, mau tidak mau. Saya sudah hafal gayanya. Gayanya orang-orang yang bau-bau PKI. Bapaknya PKI, anaknya juga PKI. Bapaknya dalang PKI, anaknya sekarang jadi setan PKI. Jangan lupa semua. Gara-gara enggak malu-malu. Aku bangga menjadi anak PKI. Ciptaning dicalonkan dari Jawa Barat, dari Dapil Sukabumi. Gak bisa kita biarkan. Si Oneng, dia Vitaloka, itu juga. Ilham Aidit, anaknya DN Aidit, dan banyak lagi yang lain. Saya pernah berbicara dengan Jenderal Kiplan Jen, dia cerita dibukakan semua. Dan keluarganya, Dahlan Iskan, sekeluarga semua dibantai sama komunis. Siapa yang mengatakan bahwa ini adalah rekayasa Soeharto? Sebelum Pak Harto jadi presiden, kejadian G30S ini sudah berulang 3 kali. Tahun 65 adalah kejadian yang 3 kali. Jadi, menjawab Yusuf Mansur, gampang. Ustadz Yusuf Mansur berkata seperti itu, kita buktikan, besok tanggal 9, tidak ada partai-partai yang bau-bau komunis, kita dukung. Kita harus mendukung partai Islam dan kita pilih sesuai dengan akidah Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hanya itu jawaban saya untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dan ngobrol sama Habib Rizik. Orang ribut ingin menjadikan Habib Rizik jadi presiden. Kata Habib Rizik, tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada saya ngajar ngaji. Bukan orang ambisius ingin jadi presiden. Mentang-mentang punya FPI. Yang takut sama FPI hanya setan dan iblis. Kalau bukan setan dan iblis, enggak takut sama FPI. Malahan, rangku-rangku sekarang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak ada FPI, siapa yang melaksanakan amar makhluk nahi munkar? Makanya program Mega Mendung harus kita dukung semua. Kalau perlu nanti, Mega Mendung adalah ibu kota, markas, syariat di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Duitnya dari mana? Gampang. Ustaz Mansur sudah siap. Habib Rizik bicara. Perlu apa? Bulldozer. Apa? Delco. Bilang. Asal bilang Ustaz Yusuf Mansur berkata, bayar. Sudah. Enggak usah susah. Amin ya Rabbal. berapa perlu Ustaz Yusuf, Ustaz Abi Bisik berapa perlu? 10 miliar? Kecil. 20 miliar? Kecil. 1 triliun? Oke. Okay. Ustaz Yusuf Mansur cukup. 1 triliun keluar. Amin ya Robbal. Ingat, tanggal 9 harus menang umat Islam. Haram dan dosa besar kalau ini tidak disebarkan dari Islam yang lain. Harus menang umat Islam. Besok kalah, ingat, semua satis, mualim, kiai, digorok. Dulu zaman Pak Harto, tidak ada yang berani nangkep Ustaz. Allah yarham, Pak Harto membuat 999 masjid amal bakti muslim masa sila. Terakhir di Bekasi. Luar biasa Pak Harto, subhanallah. Subhanallah. Pak Harto diturunkan karena dia sudah pro-Islam. Yang menjatuhkan Pak Harto adalah Amerika. Jangan lupa, saya pernah ditawari tahun 1995 duit dari Amerika. Saya bilang, enggak ingin. Ternyata duit itu keluar, dibagi-bagikan kepada yang sok ngaku dirinya adalah tokoh reformasi. Tokoh reformasi. Sekarang Amerika gali kelimpungan cari duit, ditagih kita. Yang dikembangkan tahun 95, sekarang lagi ditagih, harus dikembalikan lagi itu duit yang dipakai untuk menggulingkan Soeharto. Jahat sekali itu. SBY pernah bercerita di televisi, dunia sedang kena krisis global. Ekonomi ancur-ancuran. Kata SBY, menyelamatkan ekonomi Indonesia tidak ada lain. Kita harus menjalankan sekarang ekonomi syariah Islam. Di televisi. Yang gak dengar, rupanya lagi tidur. Yang dengar harus sadar. Jadi, tapi saya masih mikir, ini asli atau politik? Itu yang saya pikir. Ini asli atau politik? Tapi apapun juga yang terjadi, 9 April, tidak boleh ada partai kecuali partai Islam yang muncul. Ingat, salah sekarang, kita harus nunggu 50 tahun yang akan datang. Indonesia akan dikuasai sama orang-orang yang simpatisan komunis. Sekian dari Abi. Wabillahi taufik wal hidayah. Hidup Partai Islam. Menang umat Islam. Haram dan dosa besar memilih partai-partai yang mendukung komunis, apalagi calon yang diusung oleh kuntilanak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Terima kasih kepada Abi, luar biasa semangatnya. Nah, Abi ini umurnya 17 tahun. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita ketularan semangat semua. Amin. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Abi tadi, saya ingin tambahkan informasi. Ada berapa partai yang ikut pemilu? 12. Nah, saya ingin sampaikan, di luar partai Islam, ada di luar partai yang berasaskan Islam, ada 9 partai yang cukup mengagetkan calon legislatifnya. Saya tidak sebutkan partainya, tapi saya sebutkan urutan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari 9 partai yang tidak berasaskan Islam, ada partai yang caleg legislatifnya 183 orang beragama Nasrani. Terus urutan kedua, 131 orang beragama Nasrani. Terus urutan yang ketiga, 112 orang beragama Nasrani. Kemudian urutan keempat, 98 orang beragama Nasrani. Urutan kelima, 97 orang beragama Nasrani. Urutan keenam, 94 orang beragama Nasrani. Ini caleg untuk DPR RI. Saya tidak cerita DPRD, untuk DPR RI. Kemudian yang urutan nomor 6, tadi 94 orang beragama Nasrani. Urutan nomor 7, 93 orang beragama Nasrani.

Untuk yang pertama, ibunda kita tercinta, ibunda saya Sarifah Sida binti Alwi bin Muhammad Al-Attas, dan juga ibunda daripada Ustaz Yusuf Mansur almarhumah Uum, dan juga untuk ibu kita semua. Allah Subhanahu wa taala an yataghashshahunna bi rahmatil maghfirah wa an yudkhilahunna jannatahu jannatan na'im wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin. بسر الفاتحة Nah, mari kita tutup acara ini dengan kita sama-sama beristighfar, membawakan medan juang Islam. Setelah itu Adi Alwi azan iqamat dan langsung kita tegakkan sholat zuhur. Setelah itu kita beramah tamah. Mari sama-sama semuanya. Astaghfirullah.